الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ما بعد. الحمد لله أيها الإخوة. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Kitab Tauhid, masih dalam bab Ma Ja'a Fi Sihri, bab yang menjelaskan tentang permasalahan sihir. Dan alhamdulillah, pada kajian kita yang sebelumnya telah kita sebutkan beberapa dalil dari Al-Quran yang menerangkan kepada kita tentang kufurnya praktik sihir. Demikian pula ya, kafirnya pelaku sihir. Meskipun di antara bentuk sihir yang ada ya, tidak sampai pada tingkat kekufuran. Hanya saja para ulama menyebutkan bahwa ya, hukuman bagi mereka ya, adalah sesuatu yang mengerikan. Ya, ini halal darahnya. Boleh untuk dibunuh. Ya, minimal karena kerusakan yang ada. Ya, kerusakan yang ditimbulkan dari praktek sihir. Ya, bisa menyebabkan sakitnya seseorang. Ya, hilangnya akal seseorang. Demikian pula menyebabkan kegilaan yang awalnya waras, sehat, normal, menjadi gila karena pengaruh sihir. Seorang yang awalnya kuat menjadi lemah, tidak berdaya ya, padahal masih muda. Dan bahkan di antara pengaruh sihir ada yang menyebabkan terpisahnya antara suami dan istri ya, dan ada pula yang sebaliknya yang menyebabkan tidak mau pisahnya antara suami dan istri. Bisa berlebihan. Ya, bukan karena sesuatu yang wajar atau normal, namun disebabkan karena pengaruh sihir. Kemudian, setelah kita sebutkan ya, firman Allah Azza wa Jal di dalam surat An-Nisa 51, Allah menyatakan, yu'minuna bil jibti wa tawhud. Ya, ketika Allah menerangkan tentang kondisi Bani Israel, bangsa Yahudi, bahwa di antara keyakinan mereka dan akidah mereka beriman dengan Al-Jibt ya, dan beriman dengan Tawhud. Ya. Lalu apa makna Jibt? Demikian pula Tawhud. Qala rahimahullah, kata beliau, qala Umar, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, al-jibtu as-sihru ya, al-jibt yaitu sihir ya, wa taghut as-syaitan ya. Maka ini penafsiran dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu ketika menjelaskan ayat ini. Berarti maknanya bahwa bangsa Yahudi ya, di antara ciri khas mereka beriman ya, dan meyakini tentang praktek sihir ya, al-jibt yaitu sihir, wa tawhud dan juga syaitan ya. Oleh karena itu di antara ya, sebab kekufuran orang Yahudi ya, bukan hanya disebabkan karena ya, tidak maunya mereka masuk dalam Islam. Ya, tidak mau beriman dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, dan lebih dari itu yang menyebabkan mereka juga tambah kufur kepada Allah adalah interaksi mereka dengan jin. Ya, muamalah mereka dengan syaitan untuk melakukan praktek sihir. dan itu ma'ruf sampai detik ini, ya, sampai saat ini, ya, tukang-tukang sihir, ya, yang dikenal dengan tukang sulap itu masyhur, ya, dari kalangan mereka orang-orang Yahudi, ya, yang tampil di televisi, ya, atau di pertunjukan, ya, di acara-acara, ya, stasiun-stasiun televisi, bahkan mungkin sebagian mereka, ya, para tukang sihir atau ya, tukang sulap yang kelas lokal belajar dari mereka, ya, dan gurunya juga sama, ya, gurunya siapa? Syaitan. Nah, kemudian pula disebutkan kata beliau qala Jabir, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, kata beliau ketika menjelaskan dan menafsirkan makna taghut, kata beliau at-tawaghit kuhan kana yanzilu alaihim syaitan fi kulli hayyin wahid, ya, tawaghit yaitu jamak dari taghut, kata beliau kuhan, ya, ini para dukun, ya, para tukang atau paranormal, ya, atau para abnormal, ya. Nah, mereka sudah nggak normal sebagai manusia, ya, manusia itu benar sifatnya, ya, tidak mengetahui perkara gaib, ya, dan harus menyadari kekurangannya, ya, keterbatasan ilmunya, ya, tidak boleh untuk melampaui kapasitas dirinya sebagai manusia. Lah dia mengklaim, ya, mengetahui perkara gaib, ya, mengerti tentang di mana, ya, barang yang hilang, ya, sehingga menjadi rujukan. Dan inilah sepak terjang kuhan, para dukun. Ya. Dukun kana yanzilu alaihi syaitan, di mana dukun-dukun tersebut, ya, adalah orang-orang yang kawanan syaitan, ya, datang kepada mereka. Turun membawa informasi-informasi dusta, ya, kepada para dukun. Kemudian menyampaikan berita-berita yang tingkat, ya, kedustaannya hampir-hampir 100%. Ya, meskipun terkadang membawa berita yang benar, ya, itu pun kebetulan. Ya, kebetulan lagi dapat. Ya. Yang kebenaran yang satu ini kemudian dihiasi ditambah dengan 100 kedustaan, ya, seperti yang Nabi jelaskan, ya, pada bab, ya, yang sudah kita lewati, ya, beberapa bulan yang lalu, insya Allah, kalau masih ingat, ya, bahwa kawanan jin, ya, syaitan, itu mereka bertingkat-tingkat, ya, saling bahu-membahu, bahkan Nabi sampai memberikan atau menggambarkan contoh, ya, seperti jari-jemari yang dirajut begitu, ya, kemudian masing-masing dari kawanan jin, ya, para syaitan ini saling bertumpuk-tumpuk, ya, bahu-bahu satu persatu naik ke atas berusaha untuk mencuri berita dari langit apa yang Allah tetapkan untuk hambanya, ya, yang kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada para malaikat, ya, untuk memburu, ya, memburu, ya, kawanan syaitan atau jin yang berusaha untuk mencuri berita dari langit. Ya, sebagian mereka, ya, gagal, ya. Naam, terkena dengan panah api yang dilemparkan, ya, oleh para malaikat Syihab tadi. Ya. Dan sebagian lagi lolos. Dan yang lolos ini, ya, yang berhasil mencuri berita dari langit, kemudian disampaikan kepada syaitan yang di bawahnya, terus di bawahnya terus sampai ke bawah, sampai kepada, ya, dedengkot mereka, ya, kaki tangan mereka yang ada di bumi, yaitu siapa? Ya, ini para dukun, kuhan, kahin, atau para tukang ramal. Nah, kemudian dibubuhi, ya, ditambahi dengan 100 kedustaan, dan itu yang disebarkan, ya, yang disebarkan di tengah masyarakat kaum muslimin. Ya, sehingga terkadang ada sebahagian mereka ketika konsultasi datang kepada seorang dukun, ya, kebetulan benar, ya, qadarullah bertepatan dengan apa yang, ya, disampaikan oleh sang dukun terjadi, misalkan barang hilang di sana, Ternyata betul. Yang di sana. Oh, itu yang besar-besarkan. Itu yang diceritakan. Ya, sekalian promosi. Ya. Jadi sekalian iklan. Ya, sehingga ya orang-orang yang belum mengetahui tentang ya keahlian sang dukun ini ya, jadi tergiur. Yang terdorong untuk ikut datang dan konsultasi. Ya, padahal yang gagal itu banyak. Ya, yang dusta itu banyak. Namun ini ditutupi, disembunyikan. Yang dibesar-besarkan, yang kebetulan yang terjadi sesuai dengan fatwa dari sang dukun tadi. Ya. Di mana kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma fi kulli hayyin wahid. Ya, di mana ya pada setiap kampung ya itu ada satu orang. Ya. Satu orang yang menjadi perwakilan. Perwakilan dari syaitan tadi. Auzubillah. Ya, dan ini termasuk kekufuran ilihwa. Interaksi dengan jin, ya kawanan syaitan untuk melakukan yang seperti ini kekufuran. Ya. Nah, dan ini sudah kita sebutkan. Ya, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ya, bahwa di antara manusia ya, mereka ada yang meminta bantuan. Ya, meminta pertolongan. Berinteraksi dan bermuamalah dengan kawanan jin. Ya. Yang kemudian kata Allah fazaduhum rahaqa. Ya, disebabkan karena ketergantungan manusia ini kepada kawanan jin tadi, maka semakin ya, sombong jin ini. Semakin besar kepalanya. Ya, semakin angkuh. Ya, dan merendahkan manusia. Ya, ini yang pertama. Tafsir yang pertama. Ya. Dan itu yang dinukilkan. Ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Bahwa dengan ya interaksi manusia kepada jin atau bersama jin itu semakin menambah sombong. Ya, tuhyan wal kibr. Demikian pula dinukilkan dari sebagian ulama tafsir ya seperti Mujahid bin Jabr rahimahullah dan yang lainnya ya bahwa yang seperti ini menyebabkan ya manusia itu bertambah lemah ataupun al-khauf ya menambah takut ya bagi manusia ketergantungan ya sehingga terkadang jin ini ya ngerjain malah ya meminta sesuatu yang intinya bagaimana supaya manusia ini tunduk kepadanya makanya ya di antara ya adab ketika meruqyah ya orang yang sedang ya kemasukan jin ya kesurupan itu apabila meminta sesuatu ya kepada kita yang sadar ini yang sedang meruqyah itu jangan dituruti ya dan upayakan untuk senantiasa meneliti ya misalkan ini ruqyah ini ngoceh-ngoceh ya ngomong-ngomong ya saya mau keluar asal kamu ya berhenti dari bacaan Quranmu saya mau keluar asal kamu keluar sebentar ya saya mau keluar saya pengen istirahat ya nah saya sudah bosan ya sehingga kamu enggak usah baca Quran lagi di sini ya saya sudah akan keluar enggak usah dituruti ya minta apa saja pokoknya selisih ya karena itu sebagian triknya mereka kawanan jin ya untuk memperdaya manusia. Ya, sehingga kalau betul-betul ya kita ngikuti kemauan dia itu luar biasa ya, boleh dibilang ya. Ya kalau kita bisa ngelihat wallahu alam ya, bisa tepuk tangan itu, senang ya hore-hore. Ya, bergembira. Ya, kenapa? Sedang ngerjain kita. Ya itu kan lihat manusia itu tunduk sama saya. Bangga dia sama temannya. Ya, makanya selisih. Ya, apa yang diminta jangan turuti. Jangan ikuti. Ya. Nah, kemudian, wa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dalil yang berikutnya, hadis ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ana Rasulullah alaihi salatu wassalam qal, wa Rasulullah bersabda, iztanibu sab'al mubiqat. Ya, masih menjelaskan tentang bahaya sihir. Ya, kata Nabi, izdanibu sab'al mubiqat. Izdanibu. Ya, ini lebih tandas, ya. Dan lebih mencakup daripada utruku, tinggalkan. Ya. Ketika Rasulullah mengatakan izdanibu, ya, maknanya berarti jadikan, ya, 7 perkara ini, ya, sejauh-jauhnya darimu. Ya. Nah, maknanya antakuna fi janibin wa hiya fi janibin akhar. Ya, seakan-akan kita di sisi ini, ya, di lembah yang ini, maka 7 perkara yang Nabi ingatkan tadi di lembah yang sana. Enggak nyambung sama sekali. Izdanibu sab'al mubiqat, jauhilah. Ya, 7 perkara yang membinasakan kalian. Ya, Nabi tidak mengatakan utruku sab'al mubiqat, tinggalkan, ya. Ya, 7 perkara yang membinasakan kalian, enggak. Ya, tapi yang Nabi katakan izdanibu. Ya. Nah, jauhilah sejauh-jauhnya. Ya. Sejauh-jauhnya. Ya, 7 perkara yang membinasakan kalian. Apa itu? Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna? Kata para sahabat. Ya, semangat mereka di dalam yang menimba ilmu dari Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Sehingga ketika Rasulullah memperingatkan kepada mereka tentang perkara-perkara yang menghancurkan, ya, yang menyesatkan seorang muslim dari jalan Allah, maka mereka spontan, ya, langsung antusias, ya, bukan pasif. Diam aja begitu. Ya, sok tahu gitu lah. Enggak. Ya, tapi mereka, para sahabat, luar biasa, kritis. Sehingga ketika mereka, ya, kalau enggak nanya, malah bingung, ya, maka mereka tanya. Sehingga kalau mereka enggak nanya, berarti faham. Kan gitu. Nah, ini mafhumnya. Ya, bahwa demikian kebiasaan salaf. Ya, oleh karena itu sedikit, ya, menyinggung, ya, tentang masalah asma wa sifat misalkan. Ya, menyinggung masalah asma wa sifat. Ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim sekian banyak ayat, ya, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab, ya, dengan bahasa para sahabat. Ya. Maka ketika para sahabat mereka, ya, tidak mengomentari, tidak menta'liq, tidak bertanya kepada Nabi, berarti maknanya kembali kepada pengertian secara bahasa Arab. Dan itulah fungsi Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Sehingga ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman, ya, Allah itu istawa di atas arsy-Nya, istawa 'alal 'arsy, ta'aruf. Ya, pengertiannya, maknanya difahami oleh Abu Bakar. Ya, ya, dimengerti oleh Umar, Utsman dan Ali dan yang lainnya dari para sahabat faham. Sehingga tidak pernah menukilkan dari para sahabat seorang pun, bahkan tabi'in dan atba'u tabi'in, yang bertanya-tanya, apa sih pengertian istawa itu? Ya, kenapa? Karena mereka sudah ngerti. Kalau sudah ngerti, ya ngapain juga? Ya, dipertanyakan. Ya, khawatir malah melalaikan dari yang, ya, yang lainnya, dari perkara-perkara yang penting untuk ditanyakan. Apalagi menyangkut Allah Subhanahu wa taala, perkara ghaib. Ya, sehingga yang wajib adalah beriman. Ya, bahwa Allah itu istawa, maksudnya apa? Tinggi, tetap di atas arsy. Ya, bukan mempolitisir, ya, langsung dicari-cari maknanya. Ya, seakan-akan sok bijak. Ya. Nah, kalau kita menetapkan Allah di atas berarti, ya, kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Ya, menetapkan Allah punya arah. Ya, kalau kita menetapkan punya arah, berarti kita menyamakan Allah dengan manusia. Manusia punya arah. Di mana si fulan? Oh, di belakang. Di mana si fulan? Di depan. Di mana si fulan? Di kanan, di kiri, di atas, di bawah. Gitu. Ya, kalau kamu seperti itu, iya. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan yang di atas, ya, Allah di atas itu Allah sendiri. Kok protes? Ya. Nah, sehingga enggak usah lah. Ya, kita terlalu, ya, berlebihan dalam beragama. Sudah, apa yang ada imani. Ya. Insyaallah lebih mengistirahatkan kita. Ya. Nah, sehingga para sahabat ketika mereka, ya, merasa untuk bertanya kepada Nabi, maka mereka tanya, "Ya Rasulullah, wa ma hunna?" "Wahai Rasulullah, apa itu?" Ya, 7 perkara yang membinasakan manusia. Qala. Ya. Lalu apakah Nabi diam? Ya, tentunya tidak. Ya, Nabi langsung jawab. Ya, menunjukkan hirs, semangat Rasulullah untuk membimbing umat. Ya, untuk mengarahkan mereka kepada kebaikan. Ya. Yang ini juga sebagai bukti benarnya apa yang Nabi sampaikan di dalam hadis. Ya, berkata Imam Muslim rahimahullah, ya, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Nabi, "Ma min ahadin ya min al-anbiya'i qabli illa kana haqqan 'alayhi ayadulla ummatahu ya ila khairi ma ya'lamu lahum wa yunzirahum ya 'ala syarri ma ya'lamu lahum." Tidak ada seorang pun dari para nabi sebelumku melainkan telah menjadi haknya, telah menjadi tanggung jawab dan wewenangnya untuk ya menyampaikan setiap kebaikan yang telah dia ketahui kepada umatnya. Demikian pula memperingatkan umatnya dari setiap keburukan ya apa yang telah dia ketahui. Sehingga Rasulullah ya alaihi salatu wassalam tidaklah diwafatkan oleh Allah azza wajalla melainkan telah menyempurnakan perintah-perintah Allah. Semuanya telah tersampaikan. Demikian pula keburukan-keburukan. Semuanya telah tersampaikan. Kata Nabi, 7 perkara yang membinasakan. Yang pertama, asyirku billah. Ya. Syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ma'ruf. Ya. Di antara kelebihan kitab tauhid yang sedang kita bahas ini adalah membahas secara mendetail yang secara terperinci tentang perbuatan dan praktek-praktek kesyirikan. Baik kaitannya dengan keyakinan, keyakinan syirik, demikian pula ucapan-ucapan syirik, dan juga praktek amalan syirik. Dibahas. Alhamdulillah. Ya, kita ya diistirahatkan untuk menelaah sendiri, ya, mempelajari dari surat Al-Fatihah ya sampai An-Nas, mempelajari ya membaca menelaah Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari awal sampai akhir. Walhamdulillah ya. Kalau itu yang ditempuh mungkin ya umur kita habis enggak dapat apa-apa. Tapi subhanallah para ulama perhatikan ya. Allah berikan kelebihan kepada mereka. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah merangkum untuk kita semuanya. Ya, dan sampai saat ini kitab tauhid ya menjadi kitab andalan. Ya, bahkan menjadi kitab rujukan kaum muslimin terkhusus salafiyin ya orang-orang yang berusaha untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah ya mempelajari tauhid syarahnya selesai sekali dua kali khatam ulangi lagi sampai betul-betul mutqin ya karena memang kebutuhan kita tentang masalah ini ya dari ya kita hidup ya sampai mati ya nah. Maka kata Nabi yang pertama asyirku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan syirik di sini ya tentunya mencakup 3 jenisnya. Syirik baik dalam masalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula syirik dalam masalah uluhiyah Allah dalam masalah ibadah. Ya, demikian pula syirik dalam masalah asma wa sifat. Ya. Sehingga barang siapa yang meyakini bahwa di sana ada pencipta selain Allah, meyakini bahwa di sana ada pembantu ya, yang menolong Allah dalam mengatur alam, atau di sana ya, dia meyakini di sana ada yang ikut serta andil ya, bersama Allah dalam mengontrol, menciptakan makhluknya, ya, maka dia jatuh dalam kesyirikan, yaitu syirik rububiyah. Ya, syirik rububiyah. Nah, demikian pula syirik dalam masalah asma wa sifat. Meyakini bahwa di sana ada yang seperti Allah. Ya, meyakini bahwa di sana ada ya, makhluk yang semisal dengan Allah, seleting dengan Allah. Ini syirik dalam masalah asma wa sifat. Atau meyakini dalam masalah uluhiyah, ya, bahwa seseorang boleh berdoa kepada selain Allah, boleh beristighosah kepada selain Allah. Dalam perkara yang ya, hanya Allah yang mampu ya, untuk memberikannya. Ya, sementara ada istighatsah kepada selain Allah. Ya, boleh menyembelih untuk selain Allah. Maka berarti dia jatuh dalam kesyirikan. Dan ini kata Nabi termasuk perkara yang membinasakan. Yang kedua, wasihru, kata Nabi. Sihir, ma'ruf. Ya, ini sudah kita sebutkan, bahwa ini termasuk yang membinasakan. Belumkah ya, di akhirah, ya, hukuman bagi pelakunya. Di dunia saja, sepakat para ulama, bahwa ya, darahnya halal untuk ditumpahkan. Boleh untuk dibunuh. Ya, meskipun khilaf, apakah dia dibunuh karena kafirnya, ataukah ya, karena tidak kafirnya. Yang jelas, ya, hukum akhirnya dibunuh. Ya, terkadang karena dia murtad, ya, dan terkadang karena kerusakan yang ditimbulkan. Murtad, kenapa murtad? Ya, karena interaksinya dengan jin. Ya, dengan kawan syaitan. Yang ketiga, waqatlu nafsi allati haramallahu illa bilhaq. Membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Ya, kecuali dengan haknya. Ya, membunuh seorang muslim ya, tanpa hak. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannama khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'addalahu 'adzaban 'azima. Ya, hukumannya mengerikan bagi orang-orang yang membunuh ya, seorang muslim dengan sengaja tanpa hak. Ya, Allah marah kepadanya, Allah murka kepadanya, Allah laknat dia, Allah kutuk dia. Ya, dan Allah masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Ya. Nah, kemudian ya, Allah siapkan azab yang mengerikan ya, untuknya. Ya. Sudah berapa ini? Syirik, sihir, membunuh. Kemudian yang keempat, aklur riba. Ya. Memakan harta riba. Ya. Nah, dan ini juga ya, termasuk dosa besar. Ya. Memakan harta riba. Ya, riba baik berupa barang, ya, riba baik berupa tanah, riba baik berupa uang, riba baik berupa ya benda-benda mulia, ya, emas, perak atau semisalnya. Ya, maka ini hendaknya diperhatikan. Ya. Dan dalam kitab-kitab fikih ya dijelaskan tentunya tentang masalah ini secara mendetail. Walhasil, di antara dosa besar ya, yang Nabi sebutkan adalah memakan harta riba. Nah, kemudian yang berikutnya, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Ya, memakan harta anak yatim. Ya. Anak yatim yang seharusnya ya, dikasihani ya, dikontrol ya, apalagi namanya anak yatim yang masih kecil, belum balig ya, yaitu anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sementara dia belum balig. Kalau sudah balig, sudah besar ya, namanya bukan yatim lagi ya, jadi yatim itu apabila belum balig. Dia punya harta ya, orang tuanya meninggal misalkan ya, kerabatnya jauh semuanya. Lah dia tetangganya, akhirnya dia ya berusaha awalnya untuk mengelola harta anak yatim ini. Namun syaitan terkadang. Ya syaitan ya itu masuk. Ya. Kamu mengelola ya. Sudah banyak hartanya itu, masa kamu enggak dapat? Ya. Nah, awalnya memang sekedar untuk bantu ya, daripada hartanya tersimpan begitu saja. Lama-kelamaan ya, di luar perjanjian langsung ya, dia kentit itu sedikit demi sedikit, dia ambil sedikit demi sedikit ya, bahkan akhirnya hartanya dia lebih banyak daripada harta si anak yatim tadi ya. Allah musta'an, ini termasuk perbuatan dosa besar ya, perkara yang membinasakan, apalagi mengeksploitasi, memanfaatkan anak yatim ya, buat yayasan ya, maaf saja, buat yayasan misalkan yayasan menampung anak-anak yatim. Nah, anak yatimnya 1-2 orang saja, ya. Nah, di foto ini ya, disiapkan supaya pakaiannya copang-camping, kelihatan rombeng, kumuh, ya, kumel, keringetan, ya, nggak keurus, acak-acakan rambutnya, langsung disampaikan, ini kami ada yayasan seperti ini, ya, kami mengasuh, ya, 200 anak yatim, padahal 2 orang aja, ya. Loh, kenapa 200? Itu rencananya. Ya, sekarang berapa? Ya, dusta. Tambah lagi kalau sudah dapat. Kenapa disampaikan 200? Iya, biar dapat santunannya banyak. Terus siapa yang makan? Yang makan dia. Nah, dana operasional yang besar. Dana operasional yang besar-besarkan antara untuk anak yatim ya berapa sih? Kebutuhan ya seharinya, sebulannya. Gak seberapa, apalagi baru dua. Tapi ini malah dieksploitasi. Nah, sudah bisa nampaknya ya. Allah Ta'ala alam suwab, ya ini mungkin ya, belum kita selesaikannya hadisnya. Takut nanti terburu-buru. Ya, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Dan insyaallah kita lanjutkan ya pada kajian kita yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.